الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa bermajlis kembali di masjid ini dalam rangka talabul ilmi syar'i. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala dengannya mencatat sebagai sebuah kebaikan dan memperberat amalan kebaikan kita nanti di hari akhir. Di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari hadis Jibril atau hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan ala lima muslim rahimallahu ta'ala, di mana Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh Jibril alaihi salam yang datang dalam bentuk dalam surah Al-Bashar dalam bentuk manusia, yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang pokok-pokok landasan dari agama ini, agama Islam, yang dikenal dengan tiga landasan pokok dalam agama ini. Tayyib. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menjawab apa yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam tentang Islam, tentang iman dan juga tentang ihsan. Dan kita kemarin baru menyelesaikan tentang rukun pertama dari rukun Islam, yakni dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya, kemudian juga syarat-syaratnya, rukunnya. Dan ini penting karena dia adalah inti dari agama ini. Al-iman. Baik, tauhid, dan dia adalah inti dari dakwah segenap para nabi dan para rasul, menyeru umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah wa tuqimus salata. Sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Jibril alaihi salam, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yang pertama dengan dua kalimat syahadat, kemudian yang kedua wa tuqimus shalah. Menegakkan salat. Ini kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim wanita dan muslimah. Kewajiban bagi muslim dan muslimah. Setelah dia mempelajari dengan benar akidah dia, maka yang berikutnya adalah dia harus dan wajib melaksanakan sholat. Tata caranya, bacaannya harus dipelajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Al-Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perintah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita salat sebagaimana beliau salat. Berarti salat adalah perkara tauqifiyah. Perkara yang seseorang tidak boleh seenaknya saja melaksanakan salat. Perkara yang dia harus melaksanakan sesuai dengan dalil, dengan nas. Nah. Baik. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan juga Imam Bukhari juga Imam Muslim, tatkala melihat salah seorang sahabat melaksanakan salat yang di mana salatnya itu tidak sesuai dengan bimbingan beliau, ajaran beliau. Nah, sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memerintahkan kepada sahabat tadi Khalid ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala untuk mengulang salatnya. Dan salat yang baru saja dikerjakan dianggap tidak sah. Nah, walaupun gerakannya seperti gerakan salat, tapi Nabi mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Salatlah kembali karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan salat. Jama'ah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian makanatus salat, kedudukan salat fil Islam, di dalam Islam, telah kita sebutkan. Dia adalah rukun kedua di dalam Islam, salat. Dia juga sebagai pembeda antara seorang muslim dan kafir. Apabila dia melaksanakan salat berarti dia seorang muslim, apabila dia meninggalkan salat berarti dia seorang kafir. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan la hadza fil Islam liman taraka salata. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang dia meninggalkan salat. Demikian juga Abu Awana rahimallahu taala mengatakan tidaklah para sahabat Nabi itu mereka memiliki pendapat semuanya sepakat tentang sebuah amalan idza tarakahu, yang manakala seseorang meninggalkan amalan tadi maka dia menjadi kafir, yaitu as-salah. Seluruh sahabat, bayangkan, ijma' sahabat adalah dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yastami'u la tajtami'u ummati ala dalalatin, umatku tidak akan pernah bersatu bersepakat di atas kesesatan. Nah, maka seseorang penting untuk mengetahui ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dia adalah amalan yang pertama kali akan diteliti, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salat. Awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamati 'ala 'abdin as-salat. Amalan pertama yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah as-salah, salat. Fa in salahat, apabila salatnya itu baik, benar, faqad anja wa aflaha, maka sungguh dia telah selamat dan telah beruntung. Tapi kalau fa in fasadat, kalau salatnya itu rusak dan enggak benar salatnya, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah merugi dan celaka. Maka penting seseorang mempelajari salat jamaah rahimani wa rahmakumullah. Dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salat secara bahasa itu maknanya adalah ad-du'a, berdoa secara bahasa. Nah, makna as-salah secara bahasa adalah ad-du'a. Karenanya Nabi SAW bersabda terkait dengan orang yang berpuasa, kemudian dia diundang makan, misalnya. Dia diundang makan. Maka dia pertimbangkan antara maslahat dan madarat. Kalau besar maslahatnya, batalkan puasanya. Penuhi undangan saudaranya. Nah, tetapi kalau di sana ada perkara-perkara yang lebih dia pentingkan, maka tidak mengapa dia melanjutkan puasanya. Tapi kata Nabi, fasalli alaihi, salli, tetapi salatlah untuk dia. Maksudnya doakan dia. Doakan. Jadi salat secara bahasa adalah doa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan orang-orang yang membayar zakat. Orang-orang yang membayar zakat. Tatkala dia telah membayar zakat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Sakanan lahum. Maka doakan kepada mereka, orang-orang yang telah membayar zakat. Karena doanya kalian itu akan menenteramkan hatinya mereka. Nah, berarti sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Kemudian yang diinginkan di dalam secara istilah, sholat itu adalah ibadatu dzati aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Salat itu adalah sebuah ibadah yang memiliki ucapan dan juga memiliki gerakan yang khusus. Ucapannya khusus, gerakannya khusus. Yang dimulai dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Nah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salat lima waktu yang dikerjakan oleh seorang hamba, di antara keutamanya manakala hamba itu mengerjakan salat lima waktu tersebut, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, as-salawatul khamsu al-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabairu. Salat lima waktu yang dia kerjakan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, semuanya itu adalah menggugurkan dosa-dosa dia. Menggugurkan dosa-dosa dia selama dia menjauhi dosa besar. Ini diantara keutamaannya orang-orang beriman. Nah, amalan soleh yang dia kerjakan menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan, dosa-dosa kecil tentunya. Nah, selama dia menjauhi dosa-dosa besar, karena kalau dosa-dosa besar, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Bahkan tidak hanya amalan saleh yang bisa menggugurkan dosa dari seorang hamba yang muslim mukmin. Sakit yang dia derita, lelah yang dia rasakan, kecemasan, kekhawatiran, kesusahan, banyak masalah. Nah, yang dia hadapi, kalau dia sabar menjalaninya, maka semuanya itu menggugurkan dosa-dosa dia. Subhanallah. Lihat. Nah, masalah tertimpa hutang misal. Nah, wow, membuat pikirannya itu berpikir dengan keras, sehingga dia khawatir, cemas, bisa bayar gak nanti ya Allah misalnya. Kalau dia bersabar, itu menggugurkan dosa-dosa dia. Tapi kalau dia tidak bersabar, datang ke DPR, datang ke bank, bawa sertifikat, subhanallah, bukan gugur dosanya, Itu namanya musibah di atas musibah. Nah, sudah dapat dosa lagi. Wala haula wala quwwata illa billah. Dikeluarkan dalam hadis Imam Bukhari juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu bihi al-khataya." Tidaklah seorang muslim itu tertimpa wasabin wala nasabin wala wasabin, rasa lelah, rasa letih bekerja, cari ma'isyah, berjualan, berdagang misalnya. Nah, dia cari rizki yang halal. Tayyib. Lelah, letih badannya. Sabar. Dalam rangka memberikan nafkah kepada keluarganya. Nafkah wajib. Atau dia dalam keadaan sakit. Atau dia dalam keadaan sedih, gundah gulana. Nah, dan juga dia mendapatkan gangguan atau kecemasan, bahkan sampai pun dia tertusuk duri. Semua itu menggugurkan dosa-dosa dia. Seorang muslim, lebih-lebih lagi kalau dia melakukan amalan saleh. Subhanallah. Nah, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan saleh dari baik itu laki-laki maupun wanita dan dia beriman, dalam keadaan dia beriman, sekali lagi syaratnya iman. Nah, syahadat tadi, tauhid, dalam keadaan dia beriman, dia tidak batalkan akidah dia, tauhid dia. Dia betul-betul mengerti tentang apa yang dia ucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik baginya di dunia dan juga di akhirat. Kehidupan yang baik di dunia tidak kemudian mesti terkait dengan banyaknya harta. Tidak. Kehidupan yang baik di dunia menjadikan umur dia itu berkah. Dada dia itu lapang di dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menyiapkan syurga bagi hamba-hambanya yang seperti ini. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, salat lima waktu itu hukumnya adalah wajib. Salat lima waktu, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, itu hukumnya wajib bagi seorang yang telah mukallaf, yang telah balig dan akil. Telah balig, kapan seseorang dikatakan dia balig? Ada beberapa tanda. Nah, bagi laki-laki diantaranya bagi laki-laki, bukan di khitan, di tetap, di sunat. Nah, bukan itu tandanya. Nah, oh kalau sudah disunat berarti sudah balik. Kalau belum disunat kan belum balik, berarti nggak apa-apa nggak sholat. Salah. Nah, itu bukan tanda. Mau di khitan nggak di khitan. Nah, kalau ada tanda-tanda ini menunjukkan dia telah balik. Di antara tanda-tanda itu yang pertama adalah telah mimpi basah, ihtilam. Mimpi basah. Kalau dia tidur, kemudian bangun tidur ada yang basah di celananya. Ah, tanda balik. Nah, walaupun belum dikhitan, walaupun berarti dia telah balik. Atau yang kedua, atau ya, bukan disambung, bukan dan, tetapi atau. Mana yang ada lebih dulu tanda dari tanda-tanda ini? Atau, mohon maaf, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Kalau sudah ada tumbuh rambut di sekitar kemaluan, walaupun belum mimpi basah, maka dia telah balik. Maka dia telah balik. Atau dia telah berumur 15 tahun. Dia telah berumur 15 tahun. Nah, sebagaimana hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik. Kemudian bagi wanita, atau dia telah haid. Dia telah haid. Maka menunjukkan dia telah balig. Nah, kalau ada orang yang dia telah balig, ada salah satu dari tanda-tanda yang tadi kita sebutkan, dan dia berakal, mohon maaf, mungkin bahasanya waras begitu ya, normal, nah, normal, nah, berakal, maka dia telah terkena beban syariat. Salat lima waktu hukumnya wajib. Kalau tidak dikerjakan, berarti dia berdosa. Dengan dosa besar. Kemudian yang tidak kalah penting juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, salat lima waktu itu, salat wajib itu dikerjakan secara berjamaah di masjid. Salat wajib bagi laki-laki itu hukumnya wajib dikerjakan secara berjamaah di masjid. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalilnya diantaranya yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha kumta fihim فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kalian berada di tengah-tengah mereka dan kalian hendak melaksanakan salat, maka hendaklah ada sekelompok dari kaum muslimin yang berdiri untuk menegakkan salat tersebut bersama dengan kalian. Perintah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini terkait dengan suasana perang. Nah, tatkala dalam peperangan kalian hendak melaksanakan sholat, maka hendaklah ada kelompok yang lain sholat bareng sama kalian. Maksudnya dikerjakan secara berjamaah, yang lain jaga, yang ini berjamaah sholat. Itu dalam keadaan khauf. Lah bagaimana kalau dalam keadaan tenang, aman, lebih-lebih lagi kan demikian. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, kalau dalam keadaan khauf peperangan saja, apabila hendak melaksanakan sholat, kerjakan dengan cara berjamaah. Lebih-lebih lagi kalau dalam keadaan aman, tenang, lebih-lebih lagi. Ini dalil dari Al-Quran. Nah, dalil dari As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu dilakukan secara berjamaah itu salat isya dan salat subuh. Berat mereka. Nah, kalau salat duhur, asar, maghrib ringan. Kenapa? Karena orang-orang tahu, karena memang orang munafik tujuan sholatnya supaya mereka itu mendapatkan pujian, supaya mereka itu diketahui, oh ini sholat ternyata. Kalau duhur terlihat ada matahari, asar Maghrib masih terlihat. Kalau Isya sudah gelap. Jadi kalau mereka datang ke masjid percuma, enggak ada yang memuji, enggak ada yang demikian dan demikian. Nah. Maka berat lebih-lebih lagi subuh. Nah, Nabi menyebutkan demikian. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang berada di dalam salat Isya dan salat subuh tadi, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Nah, dia lawan rasa kantuknya, dia lawan rasa malasnya, ambil air wudu, berangkat ke masjid, melaksanakan salat Isya dan salat subuh. Kemudian selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amura rajulan yusalli bin nas. Sungguh aku memiliki tekad yang kuat. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim. Hadis muttafaq alaih. Aku memiliki tekad yang kuat tatkala masuk waktu salat agar para sahabat, orang-orang manusia itu melaksanakan sholat. Kemudian ada yang mimpin sebagai imam. Bukan aku, kata Nabi. Bukan aku. Ada yang mimpin sebagai imam. Kemudian aku akan mengajak beberapa orang sambil membawa beberapa ikat kayu bakar. Aku akan keliling memeriksa rumah per rumah siapa yang tidak mendatangi sholat jamaah di masjid. Kalau tidak datang tanpa ada uzur, maka aku bertekad, kata Nabi, betul-betul pengen aku bakar rumahnya. Ini kan ancaman dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perkara yang di situ ada ancaman, ada celaan, menunjukkan itu adalah dosa besar apabila seseorang itu melakukannya. Nah, dan sebaliknya adalah kewajiban dari apa yang berlawanan dengan apa yang beliau cela dan beliau ancam tersebut. Jadi melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki yang baligh dan akil. Adapun bagi anak-anak, bagi wanita, maka tidak wajib melaksanakannya secara berjamaah. Secara berjamaah. Demikian juga apa yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, wama yatakhallafu minal jama'ati wa huwa, kata Abdullah ibn Mas'ud, tidaklah ada yang mereka itu tidak menghadiri sholat jamaah di masjid, sholat lima waktu, kecuali dua kemungkinan, kata Abdullah ibn Mas'ud di zaman beliau. Yang pertama, munafik qad ulima nifaquhu. Seorang munafik yang betul-betul telah diketahui kenifakannya. Di luarnya menampakkan kesolehan, di dalamnya menampakkan kebatilan. Munafik. Nah. Kata Abdullah ibn Mas'ud, dahulu kami, orang yang tidak datang di masjid itu hanya ada dua kemungkinan untuk sholat berjamaah. Yang pertama, dia munafik yang betul-betul telah diketahui kenifakannya. Yang kedua, dia merid, dia sakit, memiliki udur. Nah. Memiliki udur. Nah. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula kisah Abdullah ibn Mimaktum radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang buta. Kedua matanya ini buta, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan melaksanakan sholat di rumahnya karena buta. Begitu asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi Abdullah ibn Maktum ini. Iya, silakan kamu sholat di rumahmu, tidak di masjid. Begitu beliau hendak berjalan keluar, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Atasma'u nida'a?" Apakah engkau mendengar azan? Maka sahabat yang buta tadi menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Betul ya Rasulullah. Aku mendengar azan." Apa kata Nabi? "Ajib." Maka penuhilah seruan, jawablah azan itu tadi. La ajidu laka rukhsatan. Aku tidak mendapati pada dirimu keringanan. Subhanallah. Dan bagaimana kalau hanya sekedar mencangkul di sawah, nah, dengan alasan nanggung, nanti kalau habis sholat balik lagi ke sawah, us, gak enak. Nah, nanti dibablasin aja sampai jam 5 baru asar. Sebagian kan begitu. Fala haula wala quwwata illa billah. Salat, apa salatnya enggak sah? Salatnya sah, tetapi dia berdosa. Salat sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban melaksanakan salat wajib secara berjamaah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau pernah bersabda, "Man sami'a an-nida'a falam yajib fala salata lahu illa min udhrin." Barang siapa yang mendengar suara azan tapi dia tidak menjawab, tidak memenuhi panggilan azan tadi, maka tidak sah salatnya. Sebagian menerjemahkan begitu, fala salata lahu. Wallahu ta'ala alam, yang benar tidak sempurna salatnya. Nafyuli kamalil jins. Nafyu la di sini la menafikan kesempurnaan salat. Tidak sempurna salatnya kecuali bagi orang-orang yang memiliki udzur, memiliki keringanan baginya untuk tidak menghadiri salat secara berjamaah, salat lima waktu. Nah, adapun bagi wanita, maka yang lebih utama sholat lima waktu itu dikerjakan di rumahnya, di kamarnya, itu yang lebih utama bagi wanita. Baik. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang berikutnya, nah, setelah kita mengetahui definisi salat, kemudian hukum salat, maksudnya salat di sini salat lima waktu ya, salat wajib. Demikian pula bagaimana cara mengerjakannya. Sekarang yang berikutnya adalah tentang syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat di antaranya adalah yang pertama al-Islam. Syarat itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah ibadah. Itu namanya syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, otomatis ibadahnya tidak sah. Nah, itu syarat. Jadi syarat itu muqaddam alal masyrut, bahasanya. Syarat itu didahulukan di atas yang dipersyaratkan. Itu syarat. Orang mau nikah, ada syaratnya, syarat-syarat nikah. Nah, harus dilakukan sebelum dia mau menikah. Seperti misalnya yang pertama, adanya ijab dan kabul. Kalau sama-sama diam, pas nikah sama-sama diam, enggak ada syarat ijab dan kabul, ya namanya bukan menikah. Kemudian juga ada mahar. Bahasa kita mas kawin. Nah, kalau tidak ada mas kawinnya, ya tidak sah nikahnya. Baik. Ada wali. Itu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Walinya ada, nih, mas kawinnya ada, ijab kabulnya insya Allah bisa. Nah, baru ayo. Yang tidak kalah penting juga, calon mempelainya juga ada. Nah, baru kemudian menikah. Nah, baik. Itu syarat. Nah, syarat yang pertama dari sholat itu adalah Islam. Maka tidak sah sholat dikerjakan oleh orang yang masih kafir. Enggak sah. Walaupun bacaannya bacaan sholat, walaupun gerakannya gerakan sholat, tetapi kalau dia masih kafir atau dia batalkan keislaman dia, maka tidak sah sholat yang dia kerjakan. Nah, syarat yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Syarat-syarat yang kedua adalah berakal. Walaupun dia seorang muslim, tapi kalau dia enggak berakal, maka dia tidak sah sholat yang dia kerjakan. Dia enggak tahu niat sholat itu dia tujukan kepada siapa. Nah, walaupun mungkin gerakannya dia bisa, tapi enggak berakal. Orang gila sholat misalnya, enggak sah sholatnya, tetap tidak sah. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah balik. Ini tadi kita sebutkan, balik. Syarat yang keempat adalah bersuci dari dua hadas. Bersuci baik dengan cara berwudu maupun dengan cara mandi janabah. Nah, kalau dia sholat dalam keadaan dia masih ada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya sholatnya tidak sah. Nah, sholatnya tidak sah. Kalau di kemudian beberapa waktu kemudian dia baru ingat, ya harus diulang sholatnya. Nah, harus diulang sholatnya. Tadi saya belum wudu, habis mandi kan seger. Nah, langsung pakai sarung berangkat ke masjid sholat. Kiranya sudah berwudu. Biasanya memang punya kebiasaan habis mandi berwudu berangkat ke masjid. Ini habis mandi karena agak buru-buru telat, sudah komat, langsung pakai sarung, pakai baju koko, berangkat ke masjid ikut sholat. Selesai sholat pulang, dia sambil jalan mikir, tadi kok kayaknya belum wudu ya. Terus dia yakin, benar belum wudu. Maka dia harus mengulang sholat. Nah, di rumah dia ulang sholat maghrib tadi itu. Karena yang tadi dia kerjakan tidak sah. Karena tidak bersuci. Nah, tidak bersuci. Yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat yang akan dia kerjakan. Mau ngerjakan sholat subuh, sudah masuk waktu sholat subuh. Mau ngerjakan sholat duhur, sudah masuk waktu sholat duhur. Nah, jangan sampai jam 9 dia laksanakan sholat duhur, ya tidak sah sholatnya karena belum masuk waktunya. Nah, ini syarat sholat yang kelima, dukhulul waqti, sudah masuk waktu sholat yang akan dia kerjakan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang telah diwajibkan bagi orang-orang beriman dan telah ditentukan waktu-waktunya. Yang keenam, satrul aurah, menutup aurat. Yang keenam dari syarat sholat adalah menutup aurat. Nah, dan aurat laki-laki itu adalah antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut itu aurat laki-laki. Baik, di dalam sholat dan di luar sholat. Adapun aurat wanita di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau wanita sholat kakinya juga gak boleh kelihatan. Yang boleh kelihatan wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Nah, ini bagi wanita. Aurat di dalam sholat. Kemudian yang ketujuh adalah menghilangkan najis yang ada pada badannya, pakaiannya, dan tempat sholat. Menghilangkan najis kalau ada, itu pada badannya, pakaiannya, dan tempat sholat. Kalau dia tahu baju yang dia pakai itu najis, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia tahu tempat yang dia pakai itu najis, tapi dia sholat di situ, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia juga tahu bahwasanya di badannya itu ada najis, tapi dia tetap sholat, maka sholatnya juga tidak sah. Kemudian yang kedelapan adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kalau dia sholat membelakangi kiblat, ya tidak sah. Atau tidak menghadap kiblat juga tidak sah sholatnya. Nah, yang kesembilan adalah niat. Jadi ini syarat sholat. Nah, ada sembilan. Yang sembilan itu niat. Baik. Nah, kalau orang-orang gak berakal, gak bisa dia. Niat seperti ini gak bisa. Niat itu di dalam hati. Dia tahu sholat yang akan dia kerjakan itu sholat apa. Nah, dan untuk siapa? Untuk Allah tentunya, ya kan? Dan sholatnya apa? Sholat duhur, sholat asar, nah, sholat maghrib, dan berapa rakaat dia tahu. Itu niat. Nah, sebelum seseorang itu melaksanakan sholat, maka syarat-syarat ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Harus terpenuhi terlebih dahulu. Baik. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui juga adalah rukun sholat. Nah, kalau rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi ketika dia melakukan ibadah. Itu namanya rukun. Jadi kalau syarat harus dipenuhi sebelum ibadah. Kalau rukun harus dipenuhi ketika dia sedang menjalankan ibadah tersebut. Itu namanya rukun. Nah, seperti rukun puasa, niat, dan al-imsak, atau diantaranya adalah al-imsak, menahan dari pembatal-pembatal puasa. Kalau dia tidak melakukan rukun ini, dia tidak menahan dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak sah. Nah, itu namanya rukun yang harus dikerjakan ketika dia menjalankan ibadah tersebut. Ketika puasa, dia harus menjalankan rukun ini, menahan dari pembatal-pembatal puasa. Nah, seseorang yang umrah misalnya, di antara rukunnya tawaf di Ka'bah 7 putaran. Kalau dia tidak tawaf, ya berarti umrahnya tidak sah. Nah, itu contohnya. Dilakukan ketika dia menjalankan ibadah tersebut. Nah, sholat pun demikian. Dia harus dikerjakan ketika dia menjalankan ibadah sholat. Yang pertama adalah berdiri dengan sempurna kalau dia mampu. Kalau dia mampu berdiri tapi dia kerjakan tidak dengan berdiri, sholatnya tidak sah. Ini sholat wajib loh ya. Sekali lagi sholat wajib, sholat lima waktu yang kita bahas. Nah, kalau tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk maka dengan berbaring. Nah, berbaring. Dan duduknya itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, duduknya orang yang sakit dalam sholat itu dengan cara bersila. Duduknya itu dengan cara bersila. Nah, kalau dia mampu. Nah, bersila. Ini secara ringkasnya kita sebutkan. Nah, kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar di awal sholat. Nah, di awal sholat. Ucapan Allahu Akbar di awal sholat. Nah, Disunahkan pula sambil mengangkat kedua tangan. Sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, dengan posisi kedua telapak tangan menghadap kiblat. Jadi kalau takbir begini, Allah, atau sejajar telinga atau sejajar dada. Kedua telapak tangannya ini menghadap kiblat, tidak berhadapan. Bukan Allahu Akbar begini. Nah, tapi telapak tangan menghadap ke kiblat. Dalam hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala disebutkan bagaimana sifat tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan. Tidak sembarangan. Baik. Tidak juga melebihi sejajar dengan telinga, Allah, sampai melebihi kepala misalnya, Allah. Nah, salah yang demikian. Atau terlalu pendek. Tidak. Tetapi hadwa mankibaihi au hadwa udhunaihi, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga bukan berarti kemudian jari ini menyentuh daun telinga. Allah, sentuhkan. Tidak. Maksudnya sejajar itu adalah di depannya. Nah, sejajar. Ala khiyali. Nah. Itu cara takbiratul atau cara mengangkat kedua tangan. Cara mengangkat kedua tangan demikian. Kemudian setelah itu, setelah kita bertakbiratul ihram, nah, bersedekap. Dan sebelum bersedekap tidak perlu diputer terlebih dahulu ya. Allah, puter dulu. Kalau kita pernah melihat mungkin. Tidak, langsung saja dia bersedekap. Bersedekapnya boleh dengan diletakkan di punggung, telapak tangan kanan diletakkan di punggung telapak tangan kiri, atau di pergelangan, atau di lengan bagian bawah. Ini maksimal. Di antara bentuk kesalahannya adalah apabila melebihi siku. Nah, begini. Nah, itu. Salah. Sedekap yang seperti ini salah. Maksimal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, ala sa'id. Sa'id itu lengan bagian bawah. Makanya di antara cara memandikan jenazah, mengurut perut itu dengan menggunakan sa'id, dengan menggunakan lengan, hasta. Diurut perutnya dengan pelan setiap kita memandikan jenazah. Satu kali gitu diurut pelan supaya kotorannya keluar. Itu dengan menggunakan sa'id. Nah, ini sa'id ini. Lengan bagian bawah. Nah, itu maksimal. Jadi boleh sekedar ditempelkan, boleh juga digenggam. Digenggam gitu. Nah, ini sudah maksimal. Tidak boleh kemudian melebihi siku. Melebihi siku. Sudah begini. Salah. Baik. Itu cara bersedekap. Dan di mana meletakkannya? Bersedekapnya itu. Meletakkannya bebas. Meletakkannya bebas. Mau di dada, silakan. Mau di perut, silakan. Di bawahnya juga tidak mengapa. Di atas pusar juga enggak mengapa. Tetapi yang dilarang adalah di pinggir. Nah, di pinggang. Itu yang tidak boleh. Nah, di pinggang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam keadaan berkacak pinggang. Nah, berkacak pinggang. Ini cara bersedekap. Rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini wajib bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Nah, jadi yang belum bisa membaca Al-Fatihah, mungkin mbah-mbah yang masih agak sulit, belajar sedikit demi sedikit. Awal satu ayat misalnya alhamdulillah, tidak mengapa, nanti diulang-ulang lagi alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, nanti ditambah sebulan kemudian mungkin ditambah alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, tetapi yang penting adalah ada semangat dan ada kemauan untuk belajar Al-Fatihah. Ini wajib untuk dipelajari. Nah, baik yang laki-laki maupun bagi yang wanita. Tidak boleh pasrah. Wong kalau masalah dunia aja kita enggak pasrah kok, ya kan? Nah, wis pokoknya saya enggak bisa begini aja lah saya. Tidak kan? Belajar dia bagaimana caranya ini, caranya itu, ini. Nah, ini sawah saya kok kena tikus terus bagaimana caranya? Pakai ini, obat ini, itu caranya. Itu dunia, ini masalah akhirat kita. Yang kita akan hidup selama-lamanya. Subhanallah. Harus dipelajari. Kalau belum bisa, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya enggak bisa baca Al-Fatihah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sudah, kamu baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah." Ini bacaan yang bisa menempati kedudukan seperti kedudukan Al-Fatihah. Tetapi dia harus belajar. Tetapi dia harus belajar tayyib membaca Al-Fatihah pada semua rakaat, baik salatnya salat jahriyah, salat yang dikeraskan seperti salat maghrib atau salat isya, maupun salat yang dilirihkan seperti salat duhur atau salat asar. Nah, makmum juga wajib membaca Al-Fatihah, imam juga lebih-lebih lagi imam ya, wajib membaca Al-Fatihah. Tayyib. Terus di mana kalau kita sholat maghrib, sholat isya, kapan kita membaca Al-Fatihah? Kita membaca Al-Fatihah tatkala imam telah selesai dari membaca Al-Fatihah. Nah, baru di situ kita membaca Al-Fatihah. Nah, tapi kalau setelah itu kan imam baca surat, bukannya kita harus mendengarkan? Betul. Kita mendengarkan bacaan surat imam setelah kita selesai membaca Al-Fatihah. Dalilnya mana? Tadi dikatakan sholat itu harus sesuai dengan dalil. Baik. Dalilnya adalah hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengimami para sahabat sholat subuh. Beliau mengimami para sahabat sholat subuh. Para sahabat mengikuti apa yang beliau baca. Alhamdulillahirrabbilalamin misalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sahabat ikut. Bahkan sampai surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah, para sahabat mengikuti untuk membacanya. Maka selesai sholat, selesai salam, beliau menghadap kepada makmum. Beliau mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian ikut-ikutan membaca di belakang imam kalian. Para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Kami ikut baca apa yang engkau baca. Nah, bisa difahami ya. Kalau imamnya baca An-Nas, dia baca An-Nas makmumnya. Kalau imamnya baca At-Tariq, makmumnya baca At-Tariq suratnya. Makmumnya baca Al-Fatihah, imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya baca Al-Fatihah. Begitu. Dan agak dikeraskan. Nah, buktinya Nabi sempat mendengar gitu. Maknanya adalah para sahabat membacanya agak, bukan dikeraskan, tapi agak dikeraskan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "La taf'alu illa bi qira'atil kitab." Nabi kemudian mengatakan, "Jangan kalian lakukan untuk ikut-ikutan membaca di belakang imam kalau imam sedang membaca kecuali bacaan Al-Fatihah." Ini yang mengecualikan. Jadi pahami jamaah ya, asalnya kita enggak boleh ikut-ikutan membaca kalau imam itu membaca. Tetapi kemudian Nabi memberikan pengecualian, jangan kalian ikut-ikutan membaca, jangan kalian baca Al-Fatihah asalnya, jangan kalian baca surat. Kemudian Nabi SAW memberikan pengecualian, jangan kalian lakukan itu semua kecuali kalau kalian membaca Al-Fatihah. Kemudian beliau SAW memberikan alasan, kenapa kok makmum harus baca Al-Fatihah padahal imam sudah baca Al-Fatihah dan tidak mencukupkan dengan mendengar. Nabi mengatakan, li'anna la salata laha illa atau la salata illa bi qiraatiha aw maqala alaihi salatu wassalam. Karena seseorang itu tidak akan sah salatnya kalau dia tidak membacanya, membaca Al-Fatihah. Jadi pendapat yang rajih insyaallah bagi makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dulu yang bisa kita ambil di pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan? Iya, monggo Bapak Ibu. Yang pertama gerakan antara sholat tanpa nanti atau ada yang baik, ada yang beda. Yang kedua, tadi sebenarnya saya sudah niat mau jamaah subuh ke masjid. Dan saya sudah niat datang masjid, tidak ada orang. Saya ada niat. Dan sampai beberapa saat belum ada yang datang. Saya itu dikatakan sudah jamaah. Yang ketiga tadi diterangkan bahwa sholat itu tidak menghadap Pak Kiblat, tidak ada. Okay. Kita ke Surabaya dalam perjalanan apa kita menghadap, tapi tidak menghadap kita tetap sahlah kita. Yang ketiga dan yang keempat adalah pada Jumat, sholat Jumat. Kode sudah naik minta. Apakah kita itu nanti menjalankan sholat sunnah? Apakah tidak usah saja? Yang kelima itu mandi wajib. Mandi wajib itu ada dikatakan bahwa niatnya itu sudah untuk sholat. Apakah pada sholat itu caranya adalah wudhu dan sinabat itu ada caranya sendiri. Itu lima. Dari nyadatnya. Pertanyaan pertama terkait dengan yuk. Apakah ada perbedaan gerakan sholat bagi laki-laki dan wanita? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada perbedaan gerakan bagi laki-laki dan wanita. Nah, baik terkait sujudnya. Nah, nanti kita akan sampaikan bagaimana tata cara sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara asal mengatakan al-mar'atu syaqiqatur rajul fil hukmi. Allahumma qala salatu wassalam. Wanita itu saudara kandungnya laki-laki dalam hal hukum. Maknanya sama, gerakannya sama. Nah. Sama, tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, apabila seseorang telah berniat melaksanakan salat datang ke masjid, nah, dia azan sendiri subhanallah. Ditunggu setelah adzan dia sholat sunnah begitu mungkin pak ya, sholat sunnah ditunggu nggak ada yang datang sholat subuh. La ilaha illallah. Apakah kemudian dia terhitung sebagai orang yang melaksanakan sholat jamaah? Dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan, walaupun dia sholat sendirian di dalam masjid. Dia meniatkan datang ke masjid untuk sholat jamaah, walaupun memang sholatnya tidak dikatakan sebagai sholat jamaah karena dia sendirian. Sholat jamaah itu minimal dua orang, satu imam, satu makmum. Nah, tetapi dia akan diberikan pahala sesuai dengan niat yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga apa pak? Baik, bagaimana? Di antara syarat sholat tadi disebutkan adalah menghadap kiblat. Sekarang kalau kita naik bus, naik kereta, melaksanakan sholat, bagaimana? Baik. Apabila kita melaksanakan sholat wajib, apabila kita melaksanakan salat wajib dan kita mengenakan atau kita menggunakan metode atau mode kendaraan yang berada di darat, maka yang lebih utama adalah untuk turun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau bepergian menggunakan unta beliau, kalau salat wajib beliau turun dari kendaraannya. Tetapi kalau salat sunnah beliau kerjakan di atas kendaraan. Dan beliau menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Kemana unta itu menghadap, beliau salat menghadap kemana unta itu menghadap. Nah, kalau salat sunnah, kalau salat wajib maka turun. Ini yang lebih utama. Dan diperkirakan, makanya diperkirakan saya supaya bisa menjamak, dijamak. Menjamak antar maghrib dan isya, cari jadwal jam sekian, nah, begitu. Seorang muslim demikian mestinya. Baik, kalau sekarang sudah bicara, nah sudah ini udzur saat ini. Saya harus berangkat cepat-cepat ini, adanya ini. Bagaimana? Baik. Kalau dalam kondisi seperti itu, kalau masih memungkinkan kita untuk menjamak di akhir sholat, di akhir di waktu yang kedua, maka laksanakan di waktu yang kedua. Nah, berangkat jam 11. Nah, jangan laksanakan sholat duhur di atas bus, jangan. Kira-kira turunnya jam berapa? Turunnya jam 5, Ustaz. Sudah, jam 5 laksanakan duhur dan asar. Turun di terminal, cari musola, cari masjid, sudah sholat di situ. Begitu. Apalagi zaman sekarang insya Allah lebih mudah. Nah, kalau di pesawat kan, penerbangan sekian puluh jam misalnya, bagaimana? Kalau di pesawat justru lebih mudah. Tanya, boleh. Di pesawat itu kita tanya, kiblatnya kemana? Akan diarahkan. Bahkan bisa kita laksanakan dengan sambil berdiri, ada ruangan di pesawat itu. Saya mau sholat misalnya. Cuman kan masalahnya, wah saya enggak enak. Nanti kan masalahnya kan begitu. Berarti masalahnya bukan masalahnya cuma di kita. Nah, sebenarnya kita sebutkan berdiri kalau kita mampu itu termasuk rukun salat. Nah, jadi tidak mempermudah duduk misalnya. Kalau mampu berdiri, berdiri. Nah, nanti ditonton orang-orang enggak enak. Loh, kamu tuh salat buat siapa? Buat Allah atau buat orang-orang yang nonton itu? Biarkan aja dia nonton. Memang dia punya mata kok, gitu kan bahasa kita. Nah, biarkan saja. Saya sholat bukan karena kalau dia nonton maka saya duduk, kalau enggak nonton saya berdiri. Enggak. Didasari dengan ilmu, ini yang penting. Baik, demikian Bapak. Kalau naik kapal lebih mudah. Kapal itu ada musola, ada masjid di atas itu, dan langsung nanti ada arah kiblat arah sana, begitu. Kalau di kapal, kapal laut. Nah, lebih mudah alhamdulillah. Baik. Kemudian pertanyaan yang keempat tentang mandi janabah. Mandi janabah. Mandi janabah, apakah seseorang setelah mandi janabah perlu wudu lagi untuk melaksanakan sholat atau tidak? Mungkin begitu. Baik. Pada syarat sholat tadi adalah harus berwudu. Nah, mandi janabah itu adalah termasuk juga tata cara bersuci. Termasuk tata cara bersuci. Hanya saja mandi janabah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang terkena hadas besar. Terkena hadas besar. Maknanya apa? Maknanya kalau dia telah mandi janabah, dia telah suci. Apa perlu berwudu lagi? Jawabannya tidak. Karena dia telah suci. Cara bersuci ada dua. Yang pertama mandi janabah apabila dia terkena hadas besar. Yang kedua berwudu apabila dia terkena hadas kecil. Nah, oleh karenanya Ibnu Umar ditanya, apakah saya harus berwudu lagi setelah saya mandi janabah? Kata Ibnu Umar, ayu wudu'in a'ammu minal janabah. Sekarang wudu seperti apa yang lebih umum, nah, lebih menyeluruh mengenai badan dibanding mandi janabah? Mandi janabah semua badan kena. Di antara tata cara mandi janabah di situ juga ada berwudu. Nah, berwudu. Jadi tidak perlu berwudu kembali. Kecuali setelah mandi janabah dia batal melo berwudu. Demikian. Yang kelima? Sudah? Cukup. Yang apa? Yang Jumatan. Taibo yang Jumatan. Jumatan kita datang khatib mimbar, khatib berkhutbah. Apakah kita langsung duduk atau sholat? Jawabannya sholat terlebih dahulu. Kalau memungkinkan, sudah datangnya mepet, khatib sudah di khutbah yang kedua, sedang doa mau selesai, dia sholat ya. Nah, jawabannya adalah sholat terlebih dahulu kalau memungkinkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat yang datang dalam keadaan beliau berkhutbah. Kemudian sahabat ini langsung duduk. Ditegur sama Nabi, "Shalaita ya fulan?" "Dalam salat belum?" Maka sahabat tadi menjawab, "Belum ya Rasulullah. Salli rak'atain." Salat dua rakaat. Nah, di sini juga terdapat faedah bagi makmum, bagi jamaah salat Jumat itu boleh dia berbicara kalau dia memang ada hajah di situ yang berkaitan dengan apabila dia ditanya oleh khatib. Boleh. Nah, boleh berbicara. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat mengangkat kedua tangan, apakah tangannya itu di tafrij, di baik, nah dilebarkan begitu, di ataukah tangannya itu di dirapatkan? Jawabannya adalah tidak di tidak dibuka, tidak juga dirapatkan. Alal tabiat, sesuai dengan tabiat saja, biasa saja. Nah, tidak perlu kemudian diperhatikan betul. Tidak, biasa saja. Nah, biasa saja. Ya seperti ini. Nah, biasa saja. Nah, karena tidak ada nas beliau sallallahu alaihi wasallam saat mengangkat tangan itu dibuka tangannya atau dirapatkan tangannya. Tidak, tapi biasa saja. Karena kalau ada nas, saya akan beliau kasih tahu. Seperti contohnya tatkala ruku. Beliau tatkala ruku itu tangannya itu dilebarkan dan menggenggam lutut. Ini beliau kasih tahu. Beliau kasih tahu. Jadi kalau tidak ada nas yang mengkhususkan, maka kembali kepada tabiat, biasa saja. Nah, biasa saja. Kemudian yang kedua, saat sakit sholat sambil duduk, apakah tetap juga harus mengangkat tangan? Jawabannya iya. Nah, jawabannya na'am. Tetap juga ketat kalau bertakbir dia mengangkat tangan. Nah, dan yang perlu diketahui jamaah rahimani wa rahmakumullah, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sementara apabila takbir perpindahan rukun itu dalam sholat termasuk wajib sholat. Termasuk wajib sholat. Maknanya kalaupun dia tidak mengangkat tangan, sah sholatnya. Hatta takbiratul ihram misalnya. Misalnya dia langsung Allahu Akbar, sah. Nah, karena yang rukun itu adalah ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Kalau mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Baik. Wallahu taala a'lam. Iya. Nggih. Imam sudah mulai ada apa juga, mau tidak? Karena kedatangan dalil yang dengarkanlah apabila ada orang yang bergaduh. Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka simak dan dengarkanlah. Betul ya? Baik. Ayat ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Apa saja dari ayat dalam Al-Qur'an, surat dalam Al-Qur'an tatkala dibacakan, dengarkan. Mau Al-Fatihah, mau Al-Baqarah, mau Ali Imran, mau An-Nisa, Al-Ma'idah, misalnya. An-Nas. Pokoknya setiap itu bagian dari Al-Quran dibacakan, kalian diam. Ini umum. Nah, dalil yang sifatnya umum, itu mukhasis, yukhasis, dikhususkan dengan dalil yang sifatnya khusus. Sesuatu yang umum dikhususkan dengan sesuatu yang khusus. Nah, seperti saya bilang. Contoh saya bilang. Semua yang di ruangan ini keluar. Umum ya. Berarti semuanya keluar. Kemudian saya mendatangkan kekhususan. Kecuali Pak Soleh. Berarti Pak Soleh tidak keluar. Itu namanya kekhususan. Nah, ayat tadi juga sifatnya umum. Apabila Al-Quran dibacakan kepada kalian, maka diam dan simaklah. Baik. Kemudian dalam hadis Ubadah Ibnu Shamit yang tadi kita sebutkan, Nabi memberikan pengkhususan. Apabila imam membaca, kalian diam, jangan kalian ikuti. Nabi memberikan pengkhususan kecuali Al-Fatihah. Alasannya beliau sebutkan, karena sholat tidak akan sah kecuali kalian membacanya. Berarti kalau baca surat gimana? Setelah baca Al-Fatihah, kita imam baca surat, diam. Jangan ikut-ikutan. Demikian. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya amun mahsus, sesuatu yang umum kemudian dikhususkan dengan sesuatu yang khusus. Ada yang namanya mutlak muqayyad, sesuatu yang sifatnya mutlak kemudian dibatasi. Nah, ada yang namanya nasikh wal mansukh, ada yang menghapus, ada yang dihapus hukumnya. Nah, ini nah disebutkan dan ini harus kita pelajari sebelum kita beristimbat dengan sebuah dalil. Harus tahu ini umum apa khusus. Ini umum, ada yang mengkhususkan atau tidak. Nah, ini mutlak, ada yang membatasi atau tidak. Gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu Pak ya. Kita di masjid, dikira tidak ada. Padahal belum ada, terus sholat sampai selesai sholat asar. Nah itu setelah salam terdengar dia kemarin datang mengenakan adzan. Nah, padahal kita sudah terbiasa mau pergi, apakah harus mengikuti sholat berjamaah itu atau sudah menganggap sholat asar? Baik. Ya sudah mengerjakan. Ya. Ya kalau sudah mengerjakan dia sudah mengerjakan selama masuk waktunya. Selama sudah masuk waktu kan, begitu. Cuma masalahnya, apakah kemudian saya harus mengulangi ataukah tidak, begitu kan? Bersama dengan jamaah di masjid itu. Kalau memang sudah dipastikan itu sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu sholat asar, nah, ya mungkin karena bangun tidur ya, bangun tidur, pikirannya sudah azan, biasanya jam segini memang sudah azan, berwudu dia datang ke masjid, wah ini sudah selesai, kemudian dia sholat sendiri. Nah, setelah selesai baru kemudian datang muadzin. Nah, datang muadzin mengumandangkan azan. Baik. Dia memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, kalau dia masih di situ, maka dia ulangi sholatnya. Yang lebih utama, dia ulangi sholatnya bersama dengan al-jamaah. Dan itu sebagai terhitung sebagai sebuah nafilah. Adapun kewajiban dia telah gugur dengan sholat yang dia kerjakan. Bisa dipahami maksudnya? Adapun kewajiban, kalau bicara kewajiban dia, telah gugur dengan sholat pertama yang tadi telah dia kerjakan. Tapi kalau kita bicara yang afdol, yang utama, kalau dia masih di seperti itu, maka dia ulangi bersama dengan al-jamaah. Dalilnya adalah tatkala Nabi SAW menegur dua orang yang telah melaksanakan sholat. Nah, jadi di safar gitu, dia perjalanan, dua orang ini perjalanan, kan sholatnya di jalan. Sampai di masjid, nah, itu sedang ditegakkan sholat berjamaah. Misalnya dia menjamak sholat maghrib dan isya. Sampai di masjid, dia itu, masjid tersebut melaksanakan sholat isya. Karena dia merasa telah melaksanakan tadi sholat maghrib dan isya di jamaah, akhirnya dia tidak ikut. Dua sahabat tadi tidak ikut sholat bersama dengan Nabi. Dan sahabat yang lain di pojok masjid. Kalau kita kan ya biasalah ngobrol gitu ya. Nah, wah capek ini itu misalnya. Selesai sholat, Nabi SAW memanggil dua sahabat tadi. Dan menanyakan, mengapa kalian tidak ikut sholat bersama dengan kami? Dijawab, kami telah sholat di tempat kami ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, apabila kalian berada di masjid dan di situ ditegakkan sholat jamaah, maka hendaklah kalian ikut sholat berjamaah, dan itu sebagai terhitung sebagai nafilah. Terhitung sebagai nafilah, ibadah tambahan bagi kalian. Nah, tapi kalau buru-buru mau pergi, ya sudah. Buru-buru mau pergi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup ya? Nah, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.